salam mandi, sairiang salam nanjo sambah, sambah lalu salam kumbali. Anak ketek sagonyo rape, rape nan tolong runduakan, runduakan baa kanan banan. Burung sinua, burung sinuri, si cuya ateh pamatang. Sirah galap pinang manari, mancaliak tamu nan alah datang.